Thank you. Itu gak tau umbarnya ya. Oh, boleh. Hah? Kenapa? Sama mana panel? HP kita kayak gini. Thank you. Kita akan melakukan.